Selamat pagi, Pak. Ibu Kiki, selamat pagi. Bu Titi. Oh, Ibu Kiki, silakan Bu Titi. Saya kira terlalu mengada-ngada ya. Karena itu kan udah milik masyarakat. Siapapun ingin berkarya dan berkreasi. Kalau ada pembatasan berarti ada sesuatu yang tidak demokratis. Apalagi sudah globalisasi, harus berpikir lebih ke depan. Contohnya Superman juga diperankan oleh banyak orang kan. Spider-Man, masa kita gak boleh bermain Spider-Man. Lalu kalau anak-anak di dalam film kartun juga ada anak-anak yang semuanya berupa seperti itu. Dan ada operet anak juga isinya Spider-Man and also Mr. Bean. Gimana nih? Apakah kita juga akan kena tadi dengan sanksi yang seperti itu? Jadi kita harus membicarakan antara budayawan supaya mereka tahu antara seniman-seniman yang memang berkesenian ya di Indonesia. Jadi kita harus berpikir yang lebih luas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi. Selamat siang Bu Lia. Menurut saya agak kurang bijak ya kalau dia menuntut. Harusnya kan dia bisa lihat dong di tampilan bioskopnya sebenarnya siapa yang peran di situ, ada nggak Rowan Atkinson-nya. Kalau misalnya nggak ada ya nggak usah beli tiketnya, nggak usah nonton. Bukan penipuan kok menurut saya. Makasih.